Oke, Miss Nalini, apakah Anda bersedia menyanyikan sebuah lagu lagi? Hah? Nyanyi lagi? Ya. Masih suka? Ya, tentu, tentu. Lagu apa kira-kira? Oke, saya suka nyanyi lagu Me Tulsi Tere Angan Ki, boleh? Ya, tentu saja boleh. Kebetulan lagu itu memang bagus sekali. Tapi Miss Nandini, tolong kali ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bisa? Oke, okay, oke. Iya.